Anisyarah. Karena ta'limnya yang pertama ini sama bagi ta'lim ikut pada sunyi daripada syarah. Belum mahiyah anak-anak. Nah, syarahnya syarah mahiyah. Menyuruh dalam ta'limnya dengan hana bayan mahiyah. Dan dalalah jadi mahiyah. Tabuk syarah dan dalalah jadi mahiyah anak berdapatkan. Dan tetapi kadang-kadang diwahamkan pada ta'lim pertama akan syarah lafai. Dengan bahwa adalah salah satu dua bolafai di Sain itu lebih masyhur daripada yang lain, maka isyarah ia akan yang lebih kapi dengan yang lebih masyhur yang menyadari itu. Tiaknya oleh yang pertama juga ta'arifnya menta'arif dia itu sama-sama hana bayan mahiya nyarakan sama. Tetapi menyu'ata dia itu ba'alimu huwal ma'rifah nyu kadang-kadang apabila ma'rifah lebih zahir di sisi kisahil ataupun lebih masyhur, maka menta'arifkan ilmu dengan ma'rifah yang adalah menta'arifkan apa dengan asyhad. Yang kadang-kadang lebih gaji namanya. Nah, lebih gaji daripada ta'arif yang dianyu. Adapun ta'arif dianyu yang dalam ta'arif nama juga du'alim dan kata-kata yang lalu. Yang pertama, innahul ladhi ya'lamu bihi, na ya'lamu dalam ta'lim ini. Menyatakan yang kedua, la alladhi yastakunu sabihi alima, na kata-kata alimun. Adapun kata-kata alim dan kata-kata ya'lamu, maka keduanya itu dimusdakkan daripada diri ilmu. Dan diman yang dimusdikkan atau nyaman akan musdak, maka bagaimana wazir bagi nyaman? Dengan musdak daripadanya masdar. Menurut yang makna masdar hanya problem. Iman karena terjadi musdak daripada masdar lebih wazih bagi dunia. Ini ilmon belum hukum. Tinggal ditanya, hukum mana ilmon? Satu hati, alladhi ya'lamu bihi. Sedangkan ya'lamu bermusdak daripada masdar. Maka makna ya'lamu lebih fahi. Yang ini hukum apaan? Jadi ta'rif. Ta'rif ilmi dengan alladhi ya'lamu bihi ataupun alladhi yakunu zatihi alimah min lebih fahih. Karena min haitsu kun syarah mahiyah hantu mengatakan itu. Tapi min haitsu taqdu ala fa'il yang dimusdak daripada mu'arraf, ini mengakibatkan lebih fahih. Wal musdak akhfa min al musta'min. Musdak lebih fahih daripada musta'min. Musta'min ilmu. Musdak ya'lamu dengan alimah yang lebih fahih. Wahwa yang ta'rif lebihnya saban lagi ulun yang ditun pada ta'rif firak. Siapa yang ditun firak? Yang ditun firak. Firak firak. Firak. Inna halati usabu minhal awanir fidiyah. Yang ditun firak adalah bejana alati yang dicelupkan dari alat sesuatu yang dicelupkan daripadanya akan bejana yang dibangsakan kepada firak. Mana bu? Menyokit dia ada yang lurus je. Iban bajana begini. Hal jana yang jeluk umpirak. Ya, tapi dia yang umpirak juga perak buatlah. Perak ni alat juga bajana. Alat jeluk bajana perak. Mah? Yang lukun mah? Hai alat yang jeluk bajana mah? Hmm, bajana mah. Bila ada pul, bila ada lima ni. Jadi lebih. Lebih pahit sebenarnya. Karena fit dia, zahabiyah yang baru kadukuh, lalu kadukuh makna fitatun dan sahabuh. Sedangkan yang kata hari ini, fitatun iman yang lukun berak. Yang lukun berak, sesuatu yang dengan sesuatu ini berjeluk berjana yang dibangsakan itu berak lho. Nampung ni. Ini apa yang pula? Menurut ta'lim ilmi dengan alladhi bihi ya'lamu ataupun alladhi takunu zat bihi alimah yang hantar dari darisannya. Wakat ila dan kadang-kadang meruntun pada ta'rif ilmi. Ini pula bingung dari tetadanya bagian sepanjang ilmi belum lagi dia. Karena juga karena jauh kibanyang ilmi dari urayan itu umur-umur yang punya ilmi. Dia pula tak kau boleh. Nama runtun mana, nama pukah mana yang juga salah, nama pukah mana yang salah. Dia yang putra api, umur-umur lainnya. Wakatilah dan kadang-kadang nabi berusun, bahkan pun nabi berusun pada tahun ilmu sesungguhnya ilmu tabo wasah alladhi yang mungkin bagi ulun berwasah dengannya ilmu oleh hukum buat ikutan ini wahai kami kepada kami kepada yang disebut ilmu tabo disebut yang dengannya disebutnya ulun disebut kau buat mana ni buat buatnya lepas ayo ulun pula jambi ulun ilmu mana ilmu ulun ilmu menjadi ulun lepas yang dia mana ilmu makna ilmu pula jambi sesuatu yang bila na adanya bagainya akan dipepah pula jadi ilmu yang mana? Orang yang na ilmunya akan dibuka bangunan lebih hebat daripada yang dibuka dari orang yang na ilmu. Jadi kesimpulan secara umum yang disebut ilmu sesuatu yang dengan na adanya turun akan lebih pas pada berbuat yang dimulani. Walau nyo kahre nyo nyo sebut takoh latin daripada segala lawatin ilmi ini lawatinnya kenyan ilmi lawatin ilmi ini yang mana ini karena ilmi maka sesuatunya nanti itu saya dapat dulu tapi kalau kenyan ilmi berinya berdari dengan lawatin maka ada yang dari itu resam yang dari resam wahwa apa adu lima mablah dan darinya lebih baik daripada ta'lim itu wujud baik minha itu dari segi sesungguhnya ilmi lebih khusus sesungguhnya ta'rif lebih khusus daripada ilmi hampir tidak pun penyum menyumnya tak ta'rif hampir tidak penyum yang pertama ini dikat diri ilmi yang kedua hampir mencakup seluruh abdah ilmi bagaimana nabi karena yang ta'rif hanai tanawul ya kecuali sebahagian ilmi dan dikebiat daripadanya ta'rif oleh ilmu billah wa sifatihi ilmu tanya tentang Allah dan ilmu tanya tentang sifatnya Allah. Karena tidak mungkin dengannya oleh hukum buat. Negeri mana ilmu tentang Allah dan tentang sifat Allah? Hanya mungkin negara-negara ilmu yang tidak berguna. Kalau kamu benda ilmu katanya angka ini. Jadi tiada pegah yang disebut ilmu sesuatu yang mungkin tak hukum buat dengan sesuatunya. Ilmu tentangnya juga. Tapi ilmu yang tidak berfungsi untuk hukum buat ilmu tentang Allah dan sifat Allah. Mumpung beliau di mana sebut Allah putra herada yang putra aman terus terbelah jadi orang pakai ilmu yang tu buat putra yang dan buka dengan ilmu nya. Hanya pada hanya ilmu. Jadi minyak alimnya hanya jame, nah hanya jame. Walaupun benar tetapi nyata alim lebih akrab daripada barang sebelumnya dengan satu wajah. Tarikhnya nasegi di lebih akrabnya yang lainnya keabahan sebenarnya ta'rifnya keabahan abad di segi ta'rifnya lebih khusus tapi dengan segi yang lain ta'rifnya lebih akrab karena sesungguhnya fa'innahu zikru lazimin baribin minata karena ta'rifnya menyebut sabuh lazim yang tahu daripada ta'at supaya di faedah ya akan cara dan bayan berpisah dengan balik kerja mayaklah mubih dan matakun usah bihi alimah jadi menyata banding ta'arinya mentahari dua bodhati alladhi ya'lamu bihi dan alladhi takun usah bihi alimah lebih baik ta'arinya bahkan karena ini menyebut sabuh lazim yang lebih tahu daripada zat sabanding dengan ta'arinya tahu lagi ni orang mana semua ini yang mana? Kak, paling buka. Maka jika ada kesun, pemaham dengan ini, jika menunjukkan buka dari ini ini kita. Kita banyak tu, jadi mesti modal ini lebih ya lebih ya dengan pun kupuai satu lebih berat, kupuai lagi rendah. Itu buku salah adanya nak biar biar salah ataupun awal yang pun salah dia itu aku buku itu buat dia tengok yang buku ke mana dia tengok dia tengok ini jadi bina harta ini dan jelaginya dua tu tentang pengen lagi kita beri pengen lagi membuat lagi di harta yang dia dua tu dia bukan boleh dia ada kita tiup pun dia tu jalan. Jadi cakap tak tengok yang betul ni kan? Ini manual bagi luar salah, tak tengok yang betul. Yang mana jadi buka tarikh dua pada kerja, mama dulu salah, dan kalau tak salah, ni mana betul? Nampak tarikh mana yang mana betul? Balik tanya macam, air jeli saya kota jika kata kun sama adu ilmi kata kota dari ilmi ni si kata. Menyanyi kata tanya malam, maka kata ilmu sesungguhnya ilmi itu sabuk nama yang besar, pun sabuk lapa yang besar. Kalau ini ibu bilang, guru cara jauh guru buah lagi ni, belau untuk nak bilang tu. Jadi kalau kurang ada yang dikata, oh di sini lah malu satu malu mana? Yang lainnya cara malu malam. Fa'lam katai olehmu sesungguhnya ilmu itu sama apa yang bicara. Kadang-kadang diitlakkan akan dia di atas absar. Atau absar menadi. Wal yasar. Dan ada yang dapat dirasakan dengan jendera. Jadi nanti itlak ilmu di atas absar dan di atas yasar. Dan tapi baginya ilmu itu nata'arif dengan sekira-kiranya makna yang maksud. Dan nabi telah ilmu elam dia itu takhayul, takhayul atau khayal ini. Dan tapi baginya takhayul yang pun nak tarik dengan sekira-kiranya takhayul. Dan nabi telah ilmu elam dia itu ban. Dan baginya ilmu dengan mana ban nak tarik doa yang lain. Dan nabi telah ilmu elam dia itu ilmu Allah Taala. Yang pun dia tuh wajah yang lain, bukan ilmu Allah, dia tuh wajah yang lain yang lebih tinggi dan lebih mulia. Dan tidak lalu dengan kiriman yang mulia akan mulia dengan semata-mata umum menonton. Lebih luas kalau ke, ini memang lain, bal bisa, tetapi mulia bisa dan di hakikat ilmu Allah. Maka karena sesungguhnya ilmu Allah itu makna yang satu, sebuah makna yang meliputi dengan sekalian tafsir-tafsir ilmu tabok tapi memandu rincian naidalah ya. Dengan ilmu yang tabohnya meliputi memandu tafsir wala tafasilah dan hana jenis tafsir dan hana ta'adud pada zatnya berbeda menyatanya ilmu tabok ilmu ta'adud memandu tabok malu ilmu lain-lain untuk ilmu Allah. Ilmu tabok takluk kepada memandung tafsir, sedangkan pada diri ilmu hanya tafsir dan hanya ta'adud. Ilmu hanya tafsir, tabok bahkan hanya ta'adud, tetapi meliputi dengan sekalian tafsir. Maka rupanya beda, ini beda ilmu Allah. Otak dan kadang-kadang diitlakkan ilmu di atas idrakul akli, yaitu idra akal. Idra akal memperdapatkan sesuatu yang pun nalukkan di ilmi wahawal mausul bilbayan nyan yang dikasarkan dengan penyataan yang boleh bukan nyatanya bukan ilmi-ilmi yang mana dia pilih ilmi dalam arti idra akal warukama dan kadang-kadang sukarlah mentarifkannya ilmi di atas wajah hakiki dengan ibarat yang terurai yang jamek bagi ilmi dan pasal yang tadi dan kadang bayar menyentuh takut takut lapai untuk ta'arif ilmu dengan ta'arif hakiki yeah. Dengan takut ibarat yang terurai yang ingin mendapat nah jenis nafasal yang dua-duanya jadi yang kadang-kadang payah pertahunan fa'inna bayanna anadzalika adilun jahsadil aisyah karena kamu penyata sesungguh demikian mentaarifkan sesuatu dengan jenis dan pasal itu sukar pada kebanyakan si yang kali ikut kali bukan ikut secara umum menyentuh kata alih sesuatu dengan jenis dan pasal yang diasal supaya dasar bahkan kebanyakan daripada mudrakat isiak sesuatu yang tak terdapatkan dengan hawas yang lahir yang mantan suka kata ini pula maka yang menadu mudrakat misiat ada yang mau diperdapat kali hawa dia tak lalu dengan mata kadang tak lalu, cik ada yang lalu, yang lima cik buka tak lalu lima sejak lalu tu, tu pun tahu dia kira yang pun tak lalu tahu kadang dengan mata boleh, dia mengatakan kau buka tu buka, dia biar kembali kepada tarik dari yang dekat, pula ilmu dan itu lebih nanti ilmu yang ada tarik maka dia ada yang buruk. Jadi bahkan kebanyakan mudrakat isi ya, sesuatu yang tak terdapatkan yang diwaksakan kepada isi sukar kata ini. Kalau aratnya, maka jika lalu katanya menghendaki bahwa ketika ta'arif akan berkaturi Kiban tarik daerah kuning. Ataupun rasa madu. Lamak dur alih. Anak kandung. Tetap madu dah rasa. Kegok tak rasa. Kita alih rasanya wujud pui ke. Habis ibarat aku ni tu pulai ke. Macam rasa aku tu dia dah betul alih. Dia rasa anak nama dia jemput kan. Mana ada ini rasa. Aku mami. Maka orang ini, ini baik orang ini. Yang rasa macam ni, gimana? Alien kata hari bekas turi pun, gimana itu bekas turi? Pegang menor, pegang muti, pegang mangan bek. Mana mana bek? Saya mana bek? Saya bek. Tapi kita pegang, tapi cium ketika, menang itu. Ya pada menang, kita pegang pegang aja mahuk. Ya pada hari bekas turi kali tak cium itu rau. Rasa madu kalau tak rasa melidah rau. Karena tak hari mengalir lagi hanya rumah kali. Kesimpulan cuma menyentuh pegang tadi saya. Wa idza ajabna dan apabila lemah bertanya daripada mentakrifkan mudrakat sesuatu yang diperdapatkan dengan hawas, maka bertanya daripada takrif idrak itu lebih lemah lah. Idrakat, idrak dan mudrak, bagaimana? Mudrak sesuatu yang tak idrak. Misalnya menidrakkan lah memperdapatkan rasa madu. Kata Arif Manjir. Ini idrak yang boleh datang ini. Ini menunjukkan kenapa yang idrak. Ilmu idrak. Mentahrifkan idrak. Mentahrifkan maklumat. Maka apa ya? Takluk ilmu kepada batai. Kata Arif batai menampu. Ilmu dan tarif yang takluk kepada batai. Ya tanya sana diri. Mampu dan mampu dalam dunia. Kalau lebih bayar aku. Yang mula nanti jauh dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan kan dari saya bukan dari saya. Dan apabila lima orang tanya daripada mentakrifkan mudrakat, maka peringkat tanya daripada mentakrifkan idrakat itu lebih lima. Walakinna dan tetapi tanya orang yang nafsu, bertanya mampu dia tu tasyarah sabung makna. Atau syarah makna ilmu. Taplos makna ilmunya dengan taksim dan misal. Gitu. Karena ini yang mungkin, bayangkan. Menurut apakah ibarat yang ditunjuk kepada mahiyah ilmu yang saya tak tahu. Ini berarti untuk taplos pengertian ilmu yang pertama dengan taksim. Taksimnya kalau tak bagi ilmu. Nanti akan terbuka satu urayan terbagi-bagi, nyawa terbagi genung, nyawa terbagi genung, sehingga sabo untuk penduduknya ini main nanti. Itu dari bagi nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, nyawa menolak, misal, misal kan bukan contoh menolak, tak contoh ini main, banyak. Misal tugas perumpamaan, perbandingan, tugas perbandingan para lain. Yang tu, yang tu ni ya. Kalau kita yang buat tahi, kan? Kita yang buat tahi. Saya dapatlah tuhan anak tempat ke New Zealand dia tu. Mana memang dia bayar air ulangin dia untuk tuhan yang kau tuhan ini. Ada orang buka. Dapatlah mereka untuk dia jemu, gak laut yang laut jemu. Apa tu masalahnya? Man, berarti tuhan pang laut kan pang laut. Apa yang namanya kau? Menyuruh eh tengku biar ulaut hana menunjuki bahawa laut ini ada tempat berarti Nabi ke eh lengit yang menumpang Tuhan bukan Tuhan yang ini nyainan dan perbandingan nurunya untuk berkuturi ilmu yang lainnya dan misal juga perbandingan-perbandingan yang pilihnya nanti kesimpulan jauh roh yang pertama taksi taksi untuk buka sama pembahagian itu dalam dua-dua aksamnya satu dia ada banyak ilmu. Bukan. Jadi taksim bukan taksim ilmu. Bukan ilmu yang dibagi dengan cara yang dibagi. Adakah wujud-wujud dibagi-bagi itu dari sekian banyak nyaw-nyaw yang menjadi ilmu. Maka kau nyaw itu yang taksim. Adapun taksim, maka dianya itu bahwa kita nyaw beda akannya ilmu daripada barang yang serupus dianya ilmu dengan barang. Yang terjadi yang pertama ini membedakan antara ilmu non-kon ilmu yang cara Arab sabar. Non-kon kita ada ilmu. Sebab ada kata Arif kesimpulan ini kalau untuk membedakan antara ilmu non-kon dari Islam, dari Mahiyah hanya untuk tuli mahiyah. Makanya untuk taksim yang pertama ialah tak perlu tak berbeda antara ilmi berbeda dengan lain yang katanya selumpus dengan ilmi. Tidak ada apa-apa. Ilmi tikut banjinan. Jadam jisi. Ya, kita pergi jisi bendung kan? Yang berbeda, tipu beda. Dan hana tetap wajah berbedanya ilmi daripada iradah dan kudrah. Ini kan kufur. Yang pertama ialah antara ilmu, iradah dan kudrah dan ketinggalan sifu-sifu jiwa yang beda. Menyelanduhi iradah pada ilmi. Ilmi cupu sesuatu, iradah ingin berbuat sesuatu. Kudrah adalah kemampuan berbuat sesuatu. Berarti ilmi dengan iradah jelas beda. Ilmi dengan kudrah jelas beda. Kenapa aku beda lagi? Lepas itu yang beda, nah ini beda lagi. Mau tadi, dia nyanyi yang ini beda, ada lupa permulia. Nanti lupa enggak. Mana ini kutong, bukan wajah terbeda ilmi daripada iradah dan kudrah. Dan ketinggalan sifat-sifat jiwa. Wa inama. Dan hanya-hanya selubus yang ilmi dengan hidikir. Bagian hidikir-hidikir yang Allah wajud. Iba ilmi iba hidikir. Yang diantara lelah hidikir, yang nanya selubus dengan ilmi. Kemudian walayakfa dan hana kafi. Hana ketong pula wajah terbedanya ilmi daripada syok lelah. Yang syok lelah ini beda. Sebab minyak syok tak ada tewut. Kuna buhana. Sebab lemih mana lagi menyodam nanti cara dua baju. Tapi berat itu kena walaupun naik ke sana. Ini lemih pada minyak. Berartinya beda ada. Ini kan beda ada. Antara ilmi dengan syok nantan beda. Maka karena jazam ternafi ianya jazam daripada keduanya syok nantan. Pada syok hanya jazam. Tak ada tewut. Pada dhan pun hana jazam. Sedangkan ini ibarat daripada amrin jazmi. Nah amrin pun jazam juga. Nah amrin. Ilmi ibarat daripada amrin jazmi. Jazam. Hana ini teradu padanya dan hana tajwis. Teradu, ragu, tajwis boleh jadi lagi lain yang hana. Ini guna bila taradut, karena syok taradut dia menyuruh tajwis, ini batal walaupun berat hati dunia, tapi tidak boleh jadi mudih sebab itu. Sedangkan pada jazam, hanya lagi hanya boleh jadi. Menyuruh, maka kabeda antara ilmi dengan syok beda, ilmi dengan beda. Dan hanya susah pula wajah terbedanya ilmi daripada jahit. Antara ilmi dan jahit, ini beda artinya. Fainahu karenanya jahil muta'ala ta'luk ianya jahil dengan majhul dia tu sebalik mahwabe sedangkan ilmu mutabik bagi maklum kena beda ni punya ilmu sesuai dengan mahwabe punya jahil mukhalafah dengan mahwabe beda ni warupama dan kadang-kadang kekal ianya ilmu itu yang talapus dengan i'tikad mukallid akan sesuatu alamah wabih menikut mendengar yang mahu itu punya ilmi dengan syauk beda nungkan beda dengan jahi beda menikut sepat beda yang kadang-kadang haidah beda dan kadang-kadang kekaliannya ilmi itu yang terlapus dengan ikut mukallid. Ikut orang yang mentaklidkan akan sesuatu atau mahwabih antalakufin daripada talakuf. Talakufnya memperdapat sesuatu secara cepat. La an basirakin kon dari basirah. Tadupu sesuatu secara cepat yang talakuf. Kan daripada basirah, kan dulu tapi kira dua hari dan memangker. Kira dia banyak duit dan pegah. Maka beda, ada terjejak, ada lelak utak, ada tumbuh, ada nyambung. Wa an jazmin dan daripada jazam, kan daripada taratu. Tak suku sesuatu, tak taklid sesuatu dari jazam. Mana ni? berdasarkan dari jazam dalam hati bahwa pulangnya gunung. Kon dari taradut, menyudari taradut pun ragu tentang sesuatunya. Duduk baru kayaki, yang kayaki duduknya lain, yang ada lain. Sebab lih ragu han mungkin kayaki itu sabo menyukur karena ada lain lain, ada lain lain yang menunggi mana. Tapi menyudjazam pun kon, pun kon ini pokoknya lagi nya. Yang taklif, ataupun yang itu intikur. Yang banyak kadang-kadang yang selubus. Yang hanya beri, iban yang itu ilmi, iban yang itu taklif, intikur. Kadang-kadang kadang-kadang, ya kita tak, yang punya kita tak, yang tak ada juga kita tak, yang itu ilmi. Padahal pada dah besar, kalau ilmi urunya, intikur. Jadi karena hanya itu beda antara ilmi dan intikur, hingga pada itu kalau pilih me, pada ini kalau pilih itu, yang pada itu sama dengan itu menang. Pada ini kalau pilih itu ilmu. Ia tapi urayan yang banyak hingga kampung. Berarti yang kata itu sebenarnya kalau pilih itu pilih me. Untuk pada tempat yang dijazam daripada punkon dan pada nak pikir-pikir, kalau pilih ilmu yang baik ini. Jadi pada tempat ini pilih itu, itu pilih me yang seluruh berarti. Kurunnya, hati berbedakan antara ilmu dengan wali adli dan karenanya, karena terjadi talafus selubus antara ilmu dengan ikut hafiz alal muqtadilah hafiz so ilmu dari muqtadilah urang muqtadilah menungkuk tiba ilmu nabi hatta balu dengan kul urang muqtadilah pada dari ilmu sesungguhnya ilmu itu iktikad syai ala mawabi mengiktikadkan sesuatu dari barang yang dianya sesuatu dengan yang barang. Jadi dari ini ada ikut Urumu adalah bertanding ilmu dengan idikut. Padahal ilmu dan idikut beda. Maka dekutnya dekut ilmu adalah idikut C. Mana-mana ilmu dan idikut. Apa? Nyoku gara-gara mana itu idikut beda antara ilmu dan idikut. Bahwa apa? Yang ta'rif urumu adalah yang apa? Salah min wajah ini dari dua buah wajah. Nah dua buah segi terjadi kesalahan pada tarikhnya. Yang pertama, salah satu daripada dua buah wajah mentafsirkan si bak tafsir nyinan terjadi salah. Beserta sesungguh ilmu ibarat tafsir suci ataupun tafsir subisi, tafsir suci atau tafsir subisi. Mana bak? Mentafsirkan sesuatu yang padahal sesuatunya umum. Jadi syekh yang umum ditafsirkan. Beserta sesungguh ilmu takluk ianya ilmu dengan ma'dum. Ma'dum alladhi yang tidak ada ianya ma'dum itu syekh di sekitarnya. Jadi kata-kata syekh pemakaian ini khusus kepada yang mawujud. Sedangkan ilmu hanya khusus kepada syekh. Karena tipua adalah mawujud dengan ilmu, tipua tentang adalah maklum pun dengan ilmu. Maka ilmu hanya khusus kepada mawujud. Tetapi pada ikan orang mutadilah yang ikut ilmu yang tiga itu syek, yang ikut syek adalah mawujud. Sama dengan mengikutkan sesuatu yang mawujud. Hanya yang mengikutkan sesuatu yang mandu. Yang ini adalah kesalahan mutadilah. Bak mentafsirkan ilmu kepada yang mawujud. Wasani, kesalahan yang kedua. Sesungguh ini ikut hasilnya bagi mubalik. Ikut na terdapatkan pada urun taklid. Walisa bi'alimin. Dan tidak ada ilmu mubalik itu dengan urun malik. Apa? Kemubalik dengan alim. Kemubalik dengan alim. Jadi antara mubalik dengan alim beda. Mubalik dan alim, alim dan mubalik. Jadi menyekun urun muqtadilah i'tikad syekh sama dengan si mukallif mempunyai ilmu padahal si mukallif tidak mempunyai ilmu. Kujik dengan apa kok ikut apa kok dengan ilmu. Fainahu karena semuanya pekerjaan sebagaimana kita sahurkan bahwa diikut ia akan sesuatu akan diikut yang jazim atau sebalik mahwabih kon daripada basirah bagi ikut Yahudi dan ulum musyrik maka sesungguhnya ikut itu tasmim jazim tazmim kukum bagi jazam yang mana teratur padanya. Itu ditasawurkan bahwa ketika dia akan sesuatu dengan semata-mata talqin dan talaqquf ala mahuwabi beserta jazam nanti yang mana terguling pada hatinya oleh fi'il lainnya. Jadi mengiktikadkan sesuatu bagaimana sebagaimana barang ditasawurkan bahwa diiktikad lehdara-dara akan sesuatu akan sebagai iktikad yang jazim atau sebalik mahwabi la'an basirati bagaimana seseorang mungkin boleh jadi diiktikad sesuatu sebab sebalik kejadian yang diiktikadnya bukan dari basirah bukan dari dasar fikir. Contoh bagi awak Yahudi dan orang musyrik ini diiktikad awaknya yang diiktikadnya tasmim bagai hukum jazam hana daradu-daradu di hana dali menanti kita tahukan bahwa diiktikadkan sesuatu dengan semata-mata talqin dan talaqquf atau mawabi. Kena pegang kan? Mengindikakan sesuatu sebagaimana indikat salah bisa terjadi, indikat betul pun bisa terjadi. You know, awak Yahudi yang lima Tuhan menitipkan kepada Allah, lima Tuhan untuk bertemu kepada Allah berawal. Ini kerana dari kucing di pulpang-pulpang ada yang ada kena ada. Ini Yahudi di semakin mana ada yang mahu bertemu, ada yang mahu bui. Kau nak buat kerja dan lain nak rumah, kamu bohong dia. Dia demikian hari buat. Tapi kerana ada hanya begini, kata itu nekat-nekat memandang di rumah maju, maka terjadi. Jadi yang berlainnya buat taklid yang binya, taklid urung hanya mengimannya adalah pada taklid buat intikud. Intikudnya adalah bukan mati hanya teratur tanpa ada dalil. Sebagaimana taklid hinan bisa terjadi, mungkin jika terjadi taklid dengan semata-mata talqin, talqin, gokuga ataupun talaqqu, tadepu dengan secara tiba-tiba ala mahwabi. Tadepu sesuatu yang sesuai tapi ini kecil. Ajina menyeli awak kafe. Mungkin diiktikad patung sebagai Tuhan. Leulu iman kan mungkin jika diiktikad Allah sebagai Tuhan. Yang lagi awak jadi diiktikad. Amal ini banyak yang ada di sini. Awaknya karena keturunan dari nenek ikon semampu maka ini mampu jadi apa nak cakap nak mengkel karena dari rumah kain yang ia bana ini ubi mana ubi ni apa ni kerana bana dari rumah kain yang ia bana ini ada nama Allah apa dari dia nenek kan cuma di rumah Allah cuma ini mampu jadi rumah Allah mana yang sangat saya oh kamu tu tu nenek mengkel ini kan bisa terjadi. Menyokong indikut yang salah bisa terjadi indikut ke yang betul pun bisa terjadi indikut maknanya yang ada lagi yang terjadi ini bahkan indikut saya menanggap juga pula menyokalki ini kalau kita semua kok buka hati yang semua tekan galerium Tuhan ini Allah dikani Allah menyentuh menyentuh menikat menyentuh Tuhan bukan Tuhan Allah menyentuh yang lebih bukan Nabi Nabi Muhammad menyokalki kita yang menanggap ini menyokalki yang terbuka. Tak Tuhan Allah, Tuhan Nabi Nabi Muhammad. Tak Tuhan tu Tuhan Tuhan Nabi Nabi Muhammad. Mempunyai mana? Yang dudukin ikut kita. Yang siapa lagi itu yang pilih ini Muhammad Dawud. Yang mungkin terjadi katanya. Dia tahukan bahwa ini ikut akan sesuatu dengan semata-mata talqin dan talaqquf atau mahwabi beserta jazam aladhi yang hanya tuburin dalam hatinya oleh jawab selainnya. Kerja lain hanya ada bagai cita Allah bagai Tuhan Nabi cita Nabi Muhammad lagi. Kadang urung pula bapak lima orang Nabi ini yang kamu mah boleh betul pula lebih jatuh. Bapak lima orang Nabi ini nak zaman kan ada Nabi Nabi Muhammad Tuhan Allah sekarang. Bukan dulu nak ayah bapak lima orang. Ini nak tu boleh kan bukan ada orang jatuh betul. Jatuh pun boleh ayah orang macam tu kurang kan. Memang ada juga. Ada yang lebih? Tidak. indana berarti syirik yang khusus kepada wujud. Salah, salah indana haji. Salah indana haji kan? Hajina wa syirik khusus kepada wujud. Jadi tarifnya salah indana kan? Salah indana. Bukan salah indahum. Minyak indahum betul pada syirik berarti masalahnya betul indahum. Salah indana. Jadi kenyanya salah hari. Kalau tidak nak ditaksifkan ini dengan syik, kalau ini harus kepada syik. Maksudnya di siapnya, kalau dengan syik, berarti beri dia banyak. Kan? Jadi yang berlainnya boleh. Ini ikut. Nah yang betul dan nah yang salah. Nah yang ada mahuwabi, nah yang ada tilafi mahuwabi. Nah, jadi menyo awam ulun musyrik yang ikut ala khilafi mahwabi. Menyo awam ulun iman ulun Islam yang ikut ala mahwabi. Inilah dua-duanya yang ikut. Mas tadi berbeda, iban sebenarnya perbedaan ilmu yang ikut. Maka bermula wajah perbedaan ilmu daripada yang ikut. Dia itu sesungguhnya ikut makna mus sabuku ila ma'nahu asabuku ila hari mu'taqidaisyah. Maknanya itu sesungguh itikut, maknanya itu adalah sabu terdahulu kepada salah sabuh daripada dua buah itikut dulu ragu beserta hukum di atasnya dan di atasnya salah satu daripada anak kekurih nakirnya lamati. Ini itu menyuruh ragu kena dua menyebutkan syak ina roko jani boleh jadi muna boleh jadi mudi yang kekun ikut terlanjur di damang taboh di antara dua dan nanggar damang roko tu anak kekurih punya roko tu itu kuo jirat adanya kuo hanjir ini jirat nak kebayang kuo hanjirat nak kebayang kuo hanjirat terangkapnya urung ragu. Ujir kuhana, ujir kuhana. Tak ada guna dia, tak ada guna dia yang dia. Kena bawa. Sedangkan banyak di dekut sabuku ila salah satu ikamung salah sabuk kepada hati yang tanya sehingga hanya menjadi satu keyakinan dan sana seguling dia yang sabuk itu cijur saja. Dia lupa dia harus di muka. Dia harus banyak muka. Jadi kata orangnya cukup mana, tidak ada yang alasan, akan hadir madanya. Dalam tubuh-tubuh mana, apa bila waktu? Ini anaknya yang puji dari dulu. Eh, ada dulu lah berjual. Ini dikurangnya. Kalau yang dikurangnya di me, itu mudah. Akan hadir madanya. Jadi nak mengalasan ini me, tapi kerana ingin kau di me, cuma ini dikulit. Dia katanya apakah hadir, dia katanya apakah wajib umayah, apakah Tuhan Allah katanya. Sudah menunggu-tunggu kayu. Eh, dia ada dulu. Dia tak boleh ambil. Dia ada dulu katanya. Dia dikulit. Kau nak? Jadi, kita mau satu di antara dua adalah mati dan menali kulit yang sama dulu. Tetap ya, dia ada yang sama dulu. Dia dikulit. Kau nak? Satu terdahulu kepada salah satu dua poin di kedudukan ragu beserta daun di atasnya salah satu daripada mana terguling nakibnya lamati dan daripada mana mungkin nakibnya daripada bertempat lamati karena mungkin tidak mau bawa tiga lagi karena mungkin untuk tidak mau bawa tiga itu lamati itu yang kadang hari untuk pertama kali karena mungkin tikar gitu dengan perahan dia tikar yang mereka merasa pokoknya tikar menerik kamsine daripada tidak mungkin nasibnya daripada bertempat dalam jiwa. Hanya tempat, hanya tempat nama cirinya yang kita mau kita buat itu apa ada dua mu. Dua mu kan dua yang nama ulur itu. Yang mau ulur ragu, no mungkin ada hari lima itu mereka nana yang dua mu. Nana jir yang nanti ulur ragu. Nyuri itu apa pada ada yang nak sabok itu yang nak dapat nama ini. Dapat nama ulur itu. Paling nasar ke pun karena urang ragu betul al alam hadis am laisa bi hadis urang ragu alamnya ku hadis atau kau nani nyara gugur ulung mu'takir, ulung yang ikut betul hadis alamnya hadis oleh sami ruwali dan berkekalan datangnya hadis dan hanya lot dadanya ulung ikut untuk membolehkan tidak pada alam kenapa itu wajib ini ada pula ikut kemudian. Jadi dada urut titik urut yang mengidikut bahwa alamnya hadis dia kami pulang tadi yang apa itu wajib wujud tadinya. Dia mengenai wahai itu. Ini dikut itu. Ana luak dadanya untuk membolehkan tidak. Wal jahil urut jahil betul. Padim alamnya padim. Wajib tadi ruwali. Ini nampak lagi orang pegang. Ini dikut. Ini kut ayat adi sejuru. Alamnya di adi. Jikan adi sepadinya. Ulu jahil. Hei alamnya di padin. Jikan adi sepadinya. Enggak? Buat ini kut. Dan berumlah ini kut. Walaupun muafafah. Dianya ini kut akan muatakat. Maka dianya ini kut. Itu sabuh juning daripada jahil pada dirinya. Ya. Ini kut ini sabuh juning jahil dibuat. Yang dia tu tanya orang dia kerja apa? Cuma nurunnya malamnya tidak hadir tu. Jadi aku akan dikecil. Dia urunnya tidak hadir. Dia bukan hadir. Kalau siapa orang hadir orang macam kebetulan sama orang tua orang dah. Yang kebetulan betul siapa? Salah kalau yang kebetulan. Jadi dari keterangan dia yang mana boleh buat ikut walaupun kebetulan betul. Yang siapa jenis menjadi ini? Sebab dia jahil ke kita satu mana dalilnya. Dia nak dalil ke mana nak dalilnya ikut. Ay dalil, dia beli pun tak. Dia buat dia kerja dalam hati, dia kerja beli ke dia. Pokok ni alamnya tadi. Kemudian. Jadi umri buat jahil dengan ikut apa jenis? Wal ikut dan ikut kalau semua apakah ia akan muatakat maka dia hanya itu sama jenis daripada jahil pada dirinya walaupun di muka lapah dia hanya ikut akan yang jahil di muka lapah ay wajahkan nisbah kepada muatakat nah beda ikut yang sesuai yang beri ikut yang beri jahil ikut yang anak abang beri jahil yang nisbah kedih mereka beda kan wajahkan nisbah kedih dia beda tapi luar pada dirinya jahil dan idikut menyertai jauh pada dirinya sabar beda pasti yang sabar dengan nasul amri yang tak punya idikut yang sabar itu tak punya jahil ini nisbah kepada muktakat sekat wajah dan nisbah kepada muktakat ini kan baru berbeda nama antara idikut dan jahil menyuhanakan nisbah kepada muktakat lalu air tak pun karena urung yang idikut keadaan hidup larmu. Tidak ha? Orang yang diikut keadaan titik itu larmo. Jikalau ditakdirkan akan istimewanya darinya ini ikut, tetap ini ikut itu pokoknya titik larmo. Yang satu baik dia buka. Titik larmo. Hatta hingga itu biar titik daripada larmo, berkah ini ikut yang sama benar kita. Apa titik larmo? Akan juga itu larmo. Kita mau larmo, itu na titik larmo. Mungkin masal kalau kau kau ini dia dalam mohonnya barang pula pula nak buat ini. Sampai dia kayak gitu, dia tetap itu dia dalam mohon kita. Kamu kena lamnya tak layar dengan sih tidak berubah pada dirinya. Wa inna ma taghayyara dan ternyata yang berubah idafahnya. Idafahnya enggak beda. Hai punya guna. Wadah memang didik mantam darmo. Jadi kira sesuai. Tapi wadah didik hanya di darmo kaya lebih. Ini kira kan hanya di luar. Ini kira kaya harus sama beda. Ini yang puasa bom. Jadi dari pukul 8 ke pukul 7 didik darmo. Ibunya mengidik ke didik darmo. Kemudian lagi positif, positif, tidak lebih. Ini yang di dekat, tidak ada rumah positif sama lagi itu belum. Anak beda macam tu. Sudah ada punanya. Ini, ada kita sama beda lah. Ini yang lagi bunuh lagi dari pukul 8 sampai pukul 12. Ini pun hanya bawa bawa bintang bulat lagi dah tidak ada rumah, tidak ada rumah. Tapi dari pola pan ke politik, gabung dengan ikhlas, politik ke pola belah, gabung dengan ikhlas. Padahal ada surat dengan hukumnya. Intinya juga, ibu istilahnya ya, Taban. Mungkin hanya beda dari pola pan sampai ke pola belah, dengan Taban, ada yang berusaha. Karena balik-balik. Yang beda, syok, mungkin beda. Ini yang menopat, nyapuana, yang syok itu. Ini yang kabrak benar. Yang dah betul, yang kayakin benar. Jadi memang berubah banget ini. Tapi tidak ada yang begini itu di dalam rumah. Yang sampai di dalam rumah, mentang ini itu di dalam rumah. Artinya hanya beda yang mencuti. Tapi yang ikan tabunan itu, ikan tabunan nyari. Ubebut ini itu menjadi pada dirinya, ini mana beda? Beda putih dengan idofah kepada kepada mutlakannya. Minyak memang yang ada rumah, ada alamat dirinya dan minyak juga. Menjadi yang ada rumah, ada alamat dirinya, kata guna. Jadi, yang dia itu di rumah tadi, ini ke menjadi bimbut apa? Beda pada idafah, kan? Wah, ini mata layarat, tidak akan tunggu. Yang beda idafah, kan? Pak Ing, apakah itu berbeda idafah? Karena tentunya ini ke mutawakkah ia akan mutakat pada satu hal dan mutawakkah ia akan mutakat pada hal yang lain. Ada wadah untuk mutawakkah, ada wadahnya. Wadah titik memang mendorong rumah, berarti mutawakkah. Wadah titik kayak titik, berarti mutawakkah. Ada alamat itu, belum beda, tapi nama tak berbeda. Jadi punya membicarakan hakikat, indikur dan hakikat yang lain, beda. Sana apa ini? Jadi menyongkan, mensyok, idikir yang beda. Tapi idikir jaya yang ada pembeda hakikat. Menyongkan dan nisbah ke dihulu yang beda. Adapun ime, maka mustahillah takdir sekalnya ime beserta berubah makhluk. Yang menjadi ime ini yang kita jawab. Menjadi ime berubah. Menyok idikus tetap lagi terus. Karena jazam itu karena dari saya yakin bidik darumah karena nasabu dalil yang menyukai bidik darumah. Menyok karena tadi buat dari bidik mana lilam rumah keyakinan benar pun tak berubah. Tapi karena juga lagi ya pokoknya ini harus pegang menyok bidik darumah. Supaya betul kalau itu bidik darumah yang sebuah bidik darumah. Ini hanya buat. Tapi menyok yakin ada yang karena dalil. Dari waktu ketika kejadian kembali lagi nya akan ada lagi nya berat lagi nya. Makanya menyuruh ilmu haike lagi nya. Ilmu haike serta jaga lisan oleh putihnya kamu bah ilmu serta jaga lisannya haike. Kemudian, ayo. Ini yang ada buku baca yang itu. Apa ada buku baca itu? Karena kalim tamat, karena tamat, karena dahulu maka bacanya itu. Ketika batinnya kau berubah, ketika batinnya kau buka, ini akan tahu dan akan tamat. Ia mungkin ilmu-ilmu yang matang batinnya lagi satu. Sebab kerenahnya dasar ilmu, menyebabkan memang kenyataan ini. Kalau kerenah, dia akan ada kebuah batinnya, nanti kerenah kali ini. Adapun kau buka. Ini karena dasar ilmu. Tapi ini dasar ini kerenah, karena perlu ini, mana harus buka ini. Jadi orang ketinggalan jemun yang berubah yang uji punya jemun. Jadi tak boleh beli burunya, beli bukan yang uji jemun. Yang orang punya orang yang beli burunya jemun. Bagian kaki itu katanya yang kemunan itu dari hampu. Dia orang kau memang tak percaya jemun tak beli. Banyak pun buka kau tak beli untuk burunya yang mana lagi? Nak kurang bu medali burunya, beli itu. Kira, cuma kesimpulan ni. Kesimpulan ni, menyoi tikus, walaupun hal tak berubah, tikus tidak akan berubah. Adapun ilmu, maka mustahil mentakdirkan sekalinya ilmu beserta berubah makhluk. Karena sesungguhnya ilmu itu kasbun wasyirah, terbuka. Ilmu nya orang terbuka atau sesuatu baru mengetahui sesuatu lagi yang sebenarnya. Sedangkan ikut muktatur walau pagi sabo ikatan hina dalamati. Sedangkan ilmu ibarat daripada inhilalati duplom ikatan. Maka keduanya itu berbeda. Yang menang itu berbeda ilmu yang ikut. menyoi ikut ikatkan yang nalar mati. Cuma kong ikat juga cuba nalar mati pokok ini lebihnya. Ya dah jangan banyak lebihnya. Karena dia walau bukan itu kataan-kataan ini. Ini ada berapa dari mula bukan semuanya. Yang akan dari kakua bodoh adanya tetap lebihnya. Hanya seperti ini mulai. Yang dikira. Jadi ikut adalah kondatur untuk kami. Sabuk ikatan yang nalar mati. Yang kejadian di luar walaupun tak berluar. Kadang-kadang kan macam dari kartun betul kejadian yang lainnya ada kejadian dia tak temu. Jadi burung yang tukang ikat pun dia rumah dia sidik dah temu dia pakai silap apa sidik dah temu pukul ke rumah dia dia nak jemai tu sidik dah temu dia nak nyol lebih pan nak mati rogu balik balik balik sidik dah temu itu masih berdua lagi sidik dah temu habis mana. Maka air buka air budaya macam ni dalam mahu buka haji dalam kena buka bali. Ibu dia sedih, pokok ibu dia dalam mahu. Nah, itu nak lupa ibu dia punya pokok ibu dia dalam mahu tu lah. Eh, tapi cuma, cuma tunggu ni sedikit lah kata orangnya yang tunggu ni. Sedangkan ini kan cuma terpelau, terbuka sesuatu antara ate dengan sesuatunya sehat. Makanya ketika mewujud, mewujud lah mati. Ketika mati, mati lagi. Yang ilmu itu, jadi ini yang kerja saya punya main itu. Menyangi tikus, oh kudatun kilu kalbi, tamu ikatan kong yang alamati yang tidak akan berubah walaupun kejadian tidak berubah. Tapi menyangi ilme adalah inhilal, ha? Ataupun inhilal nolakli, duplos ikatan hati. Sehingga hati terbuka untuk mengetahui sesuatu. Jadi mengetahuinya karena terbuka, bukan karena ikat. Bukan karena tak ikat alamati bahawa siknya mojud. Tetapi karena hati terbuka kepada siknya, sehingga ada dua siknya mojud. Maka keduanya ilmu yang itu beda. Walidaika dan karena demikian, lau asal mu'tabidu ila musyakkik, jika dia dipenuh oleh orang yang ditikut kepada urung beragu, ini saya sungguh diperdapat bagi nakir mu'takatnya akan tepat sama pada dirinya. Urungnya itu ditikut, tidaklah temu. Ataupun ditikut Allah mewujud, tapi dari mana? Dari ketim-ketim punya kunyum. Kita tengok abang orang beragu kecut tiba alam seribu kita tengok BPM nak guna orang boleh. Kita tengok abang abang ya. Dipegang menengah, dipegang mati. Sungguh akan ada tempat kamu keraguan dalam dirinya. Karena kau tak ada kedepu. Kita tengok yang tak jazam sesuatu. Kenapa dasar ilmu? Pada itulah alasan-alasan sebaliknya ni kau bimbang itu yang nama jam. Kenapa kamu keraguan itu? Jika dia dipenuh oleh mu'takid kepada si musyakkik, kepada orang ragu, bisa cuba diperdapat ia bagi nakir. Sebalik ikirnya akan majal tempat tamang pada dirinya. Wal alim menyeurun malim hana diperdapat demikian sama sekali. Walaupun dipenuh ia kepada cabah. Yang cabahnya adalah musyakkikah. Cabah kan persamaan dari nyujud, nyujud, nyujud. Walaupun dipenuh ke nak kanan. Ajaran ulama kata yang kini menurut kau berdasarkan bulan-bulan tip dan ini dia yang adanya menurut. Nah, ada orang buka lagi lagi menurut. Kalau begitu pula kena kebawa pula kan dulu. Yang salah, ni ini yang salah. Ni pegang dari ini yang berada dan ini yang lain. Ni pegang ini yang berada dan lelah lapai kemudian. Jadi, orang macam kau buka, mereka boleh. Ini yang beda ni. Menyewa muktakit, menyewa tip dan orang apa kau, balik. Kata hana mengalasan tu. Pada karibu lah. Orang malam pergi mata kayu. Pada dekat Allah mewujud. Ini mandung kayu gede-gede kepada makdum. Gede-gede mana lagi bang? Bermacam cara gede-gede kepada makdum. Haitim. Maka yang dia mewujud. Terus orang yang pegang makdum. Kalau habis juga kalau dikurut pula. Kerana alasan ini pula. Dan haitam pun nak mati. Yang tu malam. Walalim dari situ dari ke atlan. Hanya diperdapatkan tempat kamu. Walaupun dipenuhi kepada siapa mencapai. Walakin. Dan tetapi apabila berdino yang nyawa malim akan subhat. Nah berdino akan subhat atas sebalik yang nalar lainnya. Maka ada kala bahwa berdua berdifah ia akan belumnya subhat. Berdua jalannya kau nanya. Ha? Berdua malim diyakini sesuatu wajib terus subhat. Berdua subhat yang kau. Walaupun anak itu lo makannya oleh ibarat filhal katanya, menyebut ucap apa yang dibantah bukan ada yang tahu. Tapi hati tidak menerima. Kena ada yang ni, kau kena mau buka. Ini tentang mana yang berarti? Betul, belum buka kembali kata katanya, kata punya kau lagi. Tapi dah nak buka, kadang-kadang mana ada kau buka luar ni. Tapi lama dia nak jumpa dia ni, ni kau. Lama dia nak ini kadang-kadang mana? Wa iman dan ada kala bahwa dimusaadahkannya oleh ibaratnya dia itu sebelumnya cuma. Kadang-kadang potensinya juga langsung nalar dan membuka juga bahwa adanya God. Yang tak ada lagi. Jadi ada kala kita tulah potensinya juga dengan ibarat yang mudah dimengerti di lo. Ada kala potensinya hanya ada membuka, tapi hati itu tidak menerima adanya. Walaupun halin dan dasar dari fikih buah istilah dua bongkurah danyo, maka tidak ragu ia pada batil syubhat. Yang syubhatnya jelas batil juga. Yang syubhat kata korbannya jelas-jelas batil juga. Yang tak ada pun buat dia. Cuma tinggal itu jangka pegah ke. Yang mana kadang-kadang menolak itu adanya. Dengan sebalik, mubalik. Menyum mubalik ni hanya yang kembung. Hantim katanya. Wadena syubhat. Itu lihat ini. Yang bingung. Lalu alamnya padi yang dia polatan no. Tim dia dia tambah ini yang kembali yang tu memang pernah lihat di para pekerja pada pun yang paling pelin yang nama tu kadang-kadang yang nama tu wabah ada taksim dan sesudah ini taksim dan tamye oleh buku beda adalah ilmu yang lain itu dia kan hampir adalah ilmu itu terukir dalam jiwa dengan maknanya dan hakikatnya daripada hana takaluk tahdid hana takaluk tahdid yang mulai ini takaluk yang tahdid daripada hana takaluk yang tahdid kuat, kuat. Jadi dari urayangnya ini ilmu kan ada yang lebih juga. Dan kami ini baru mahu kami yang tiba kan? Ilmu yang hendak buka putra mah. Ilmu yang hendak buka adalah putra ilmu yang hendak buka. Cuma ilmu yang syok menuaham beda dia. Ini yang ada sabung dengan itu. Berbeda dengan itu. Ini juga ini yang kau datang di kalbi. Sabung orang yang kamu kuat mati berdua itu hanya dua ada ini. Dari lima ada yang memanggil menyelimai bantu isyirah terbuka. Itu yang dikatakan. Kesimpulan ini oleh ini. Bahwa Tuhan nah. Tapi kenanya tak kuat, kan baik kenanya tak mengerti. Ini yang dikun ilmi. Jadi kesimpulannya dari kami yakni ya kadu, hampir agolong juga, hampir adalah ilmi itu tak terukir dalam jiwa danyo dengan maknanya ilmi, dengan hakikatnya ilmi. Tapi tidak ada nah. Tapi makna kadang kau ada yang mengerti juga yang berlain adalah baik. Yang perlu mana? Tadi mulai itu, nanya yang macam ni. Kena yang macam ni mana dia orang perlu. Alih kita beli kerja, kalau lupa juga dia macam tu. Dia kan mana lah kibar pun. Yang perlu jumpo. Entuh perlu pun bungro. Lupa orang beda ni yang mana macam beda ni yang ni. Yang kampung nak ada kan? Karena kayu ni ni yang ni, yang kampung ni ni. Kita tak pun nama dari ni bungro tu. Jadi hanya buat ada yang mau tadi. Orang lain tak ada dari ini. Semua tadi hanya kurang dari ini. Menrumus yang pertama getaksin, getaknya kayak buku beda. Yang talabus, yang tasabuh menyok, bedanya. Tasabuh menyok, buku bedanya. Itu yang kedua bisa buka perumpamaan, buka perbandingan, ini juga hukum itu. Jadi jika kamu hukum lah mati, yang pertama hukum mati kan? Mau kadang-kadang, tanya-tanya kena. Saya pun lihat kan, dia lagi surah di kampung lagi. Kalau surah boleh ya. Yang mana ini jarak pun. Jarak pun bukannya gimana pun. Jadi yang pernah jarak pun untuk berlengkong. Sehingga saya mau jarak pun, nampung. Saya yang boleh kumpung, mana mobil, mana mobil. Saya mau jadi pendukung katanya. Yang penting, lawatik kampung, mana mobil tak kena. Bukan yang lagi tak ada kena itu. Dum kalau kita ada. Tapi ini dah kita ada. Bukan belum ada lah. Karena tak ada yang dapat membedakan ilmu yang dikut. Ilmu lagi anak kita hari, tapi hampir dia sabuk begitu. Yang bedanya, jadi yang boleh dihukum kan dulu.